Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 1 Januari 2021, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala dan diberi kemudahan untuk bisa kembali melanjutkan pembacaan kita dari karya al-imam al-allamah baqiyatus salaf al-syeikh Salih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-21 yang telah disebutkan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah bahwasanya aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jama'ah wal imanu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun. Ketika mereka beriman bahwa syurga Allah subhanahu wa ta'ala benar adanya, begitu pula an-nar neraka Allah jalla jalaluh pun benar adanya, dan kedua makhluk tersebut telah tercipta. Yang mana alhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-22 tersebut dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wara'ah. Maka biidznillah ta'ala, ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuha talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah baru yang ke-22 yang disebutkan oleh al-imam al-musannif al-barbahari alaihi rahmatullah wal imanu bil masihid dajjal. Di antara aqidah min aqaidi ahli sunnah yang kita harus berpegang teguh dengannya, yang merupakan aqidah yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah beriman dengan al-masih ad-dajjal. Insyaallah taala akan kita bawakan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Beliau mengatakan hafizahullah, min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara salah satu pokok, salah satu akidah, min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, adalah al-imanu bil masihid dajjal, adalah beriman dengan adanya al-masih ad-dajjal. Siapa itu al-masih ad-dajjal? Dijelaskan oleh asy-syaikh hafizahullah wara'ah, wa huwa rajulun min bani adam yakhruju fil yahudi wa yatba'uhu al-yahud. Ad-dajjal adalah seorang dari kalangan bani Adam. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya dajjal ini bukanlah dari kalangan jin, bukan pula dari kalangan iblis, bukan pula dari kalangan syaitan, tapi dari kalangan Bani Adam, dari kalangan manusia. Yang ini sekaligus meluruskan keyakinan sebahagian pihak, sebahagian sekte, bahwasanya Dajjal itu adalah saudaranya iblis. Artinya dia tercipta dari api. Maka ini merupakan sebuah kekeliruan. Ad-Dajjal al-Masih, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita dan dijelaskan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa rajulun min Bani Adam. Naam. Dajjal adalah bahagian dari manusia. Yakhruju fil Yahud. Yang mana hakikatnya dia akan keluar di tengah-tengah bangsa Yahudi. Wa yatba'uhu al-Yahud. Dan bangsa Yahud, kaum Yahudi pun akan mengikuti apa yang dia miliki dari sekian banyak kesesatan, wal'iyadzubillah, akan mengikuti dari sekian banyak fitnah yang akan dimunculkan oleh Dajjal ini di akhir zaman. Jadi pengikut pertamanya adalah mereka dari bangsa Yahud. Pengikut pertama Dajjal adalah mereka dari kalangan Yahud, wal'iyadzubillah. Sekarang pertanyaannya, ikhwati fillah yarakumullah, siapa bangsa Yahud? Bangsa Yahud seperti yang sudah kita ketahui bersama, mereka-mereka yang dalam tanda kutip masih ingin berpegang dengan Az-Zabur, kitab suci mereka. Padahal Az-Zabur telah mereka tahrif, telah mereka rubah seenak mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sebagaimana apa yang ada di kalangan kaum Nasara, kaum Kristiani, yang mereka memiliki Injil yang hakikatnya itu adalah kitab suci, akan tetapi telah diotak-atik oleh mereka, dirubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, wal'iyadzu billah. Al-Yahud wa Nasara adalah dua kaum yang benar-benar mendapatkan laknat dan murka dari Allah Jalla wa'ala, seperti yang sering kita baca dari suratul Fatihah. Ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan para hambanya untuk meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk untuk bisa menelusuri sirat jalanmu al-mustaqim, yang lurus, ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau telah berikan kenikmatan pada mereka, yakni kaum yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai, ya Allah. Bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Para ulama wa ala ra'sihim sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan maksud dari ayat tersebut, yaitu dua golongan. Yang pertama mendapatkan maghdub, mendapatkan kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua dallin, dan yang kedua adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Humul Yahud wan Nasara. Mereka adalah dari kalangan Yahud dan dari kalangan An-Nasara. Maka bangsa Yahud yang saat ini tersebar di tengah-tengah negara yang sebahagian pihak mengklaim bahwa itu adalah Israel, negara Israel. Tapi telah ditanbih oleh para ulama kita, telah diperingatkan oleh para ulama kita, janganlah kita menyebut negara Israel itu sebagai negara Israel. Karena dalam bahasa Arab, Israel itu dari kata Israel. Dan Israel itu hakikatnya adalah Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan sampai kita membaca atau memberikan nama negara Israel tersebut dengan Israel. Walaupun dunia mengakui itu, tapi kita sebagai seorang muslim, seorang yang benar-benar mempelajari akidah as-sahihah, seorang yang menisbahkan dirinya lebih-lebih lagi kepada da'watus salafiyah, kita mengikuti apa yang telah diarahkan oleh para ulama kita. sangat tidak pantas mereka menyandang salah satu dari sebab Allah Jalla Jalaluh, Israel. Padahal dengan bangganya, bahkan bendera mereka saja bendera Yahudi. Segitiga terbalik dengan dua modelnya. Seperti yang kita ketahui dari bendera negara Israel. Maka bagaimana para ulama mengarahkan kita? Sebutlah negara tersebut dengan negara Yahud. Kaum Yahudi, karena memang isinya kaum Yahudi. Ada di sana tembok ratapan, sekian banyak sunan al-Yahud dihidupkan di negara tersebut. Enggak usah bicara tentang kesyirikan, kezaliman dan yang lainnya, terlalu banyak. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal yakhruju fil Yahud wa yatba'uhu al-Yahud. Akan muncul dari tengah-tengah bangsa Yahudi dan kaum Yahudi adalah pengikut pertama Al-Masih Ad-Dajjal wal'iyadu billah. Wahuwa al-Mahdiyu alladhi yantadhiruhu al-Yahud. Bahkan lebih dari itu, pada keyakinan mereka bangsa Yahud, ada seorang yang ditunggu sebagai Al-Mahdi. Ada seorang yang ditunggu sebagai Al-Mahdi. Sebagaimana kaum muslimin pun memiliki akidah yang demikian. Nanti akan keluar Imam Mahdi pada waktunya. Yang itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kaum muslimin, Al-Mahdi Al-Muntazhar, Imam Mahdi yang sedang ditunggu akan keluar pada saatnya. Begitu juga bangsa Yahud. Dengan akidah batilah yang mereka pertahankan. Dengan kitab suci yang sudah mereka otak-atik wal'iyadzu billah, mereka pun berkeyakinan bahwa Al-Mahdi pun akan keluar. Tapi versi Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh kaum Yahudi adalah Al-Masih Ad-Dajjal la'anatullahi alaih. Berbeda dengan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Wabil munasabah ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Fil awinatil akhirah, di akhir-akhir zaman ini terlalu banyak orang-orang yang suka memprediksi bahwa Imam Mahdi akan keluar tahun sekian, bahwa Imam Mahdi akan keluar pada masa ini, masa itu dan yang lainnya. Na'udzubillah min dhalalihim. Bagaimana mungkin mereka bisa menetapkan itu semua sementara sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang benar-benar beliau adalah seorang nabi dan rasul yang sudah kita pastikan telah menerima wahyu yang sempurna dari Allah Jalla wa'ala, tidak bisa menentukan kapan Imam Mahdi akan turun ke bumi Allah Jalla Jalaluh. Merupakan salah satu rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan dengan sekian banyak hikmah di belakangnya. Maka jangan sampai kita menjadi pengikut para doa tersebut yang senang berkoar-koar dengan ilmu-ilmu prediksi, yang sangat senang untuk membuat bingung kaum muslimin. Entah apa yang mereka cari, sensasi atau yang semisalnya. Wallahu hasibuhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperhitungkan apa-apa yang mereka dakwahkan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi satu poin yang perlu kita ketahui ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak pernah sekalipun sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberikan contoh terkait dengan prediksi-prediksi sebagaimana yang mereka lakukan tersebut. Hadis yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya tentang alamatus sa'ah, tanda hari kiamat. Ini Jibril alaihi salatu wassalam, sang pembawa wahyu yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui bahwa memang saat itu Jibril ingin mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bil khusus dan kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umum. Sehingga Jibril alaihi salatu wassalam sedang membawa risalah untuk mengajarkan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in, sampai kepada bentuk ta'lim, bentuk pengajaran yang disampaikan, dan itu merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala oleh Jibril, apa itu alamatus sa'ah? Apa tanda-tanda hari kiamat? Alamatus sa'ah ditanya. Akan tetapi apa? Dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah al-mas'ul yang ditanya lebih mengetahui daripada as-sa'il. Lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya apa? Sosok Jibril yang merupakan malaikat Allah Jalla wa'ala, yang sama sekali ikhwati fillah ya ra'akumullah tidak pernah sedikit pun melakukan kemaksiatan, tidak pernah sedikit pun terjatuh pada waswas syaitan, karena mereka memang tidak memiliki hawa nafsu, selalu dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala, ketaatan demi ketaatan mereka lakukan, tidak ada bosannya. Ini malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala pun tidak mengetahui terkait dengan terkait dengan kapan hari kiamat akan ditegakkan. Adapun setelahnya ditanyakan oleh malaikat Jibril, apa alamat sa'ah, apa tanda-tanda hari kiamat, maka dijelaskanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanda-tanda hari kiamat. Yang tidak diketahui oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam, pun tidak diketahui oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, adalah mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan ditegakkan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, terkait dengan hal ini kita bisa melihat bagaimana sikap tajarru', sikap lancang, sikap berlebih-lebihan dari sebahagian pihak yang mudah memprediksi kiamat akan terjadi pada tahun sekian. Lebih-lebih tanda-tandanya pun ditetapkan bahwa Imam Mahdi akan keluar pada tahun sekian, Ad-Dukhan akan keluar pada bulan ini, bulan itu, dan yang lainnya. Na'udzubillah min dhalalihim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kembali kepada pembahasan yang sedang kita bahas, bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal yang merupakan Al-Mahdi Al-Muntazar di sisi kaum Yahud itu akan keluar pada saatnya, akan keluar sesuai dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, li'anna al-mahdiya kullun yadda'ih, al-yahud yadda'unahu, wa mahdiyuhum huwa al-masihud dajjal, al-syi'atu yantadhiruna al-mahdiya al-mukhtafi fi sardab kama yaquluna min durriyatil Husain radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa ahlus sunnah wal jama'ah yantadhiruna al-mahdi alladhi akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadith as-sahihah al-mutawatirah yanta'al fil ma'na wa huwa rajulun min baitir rasul sallallahu alaihi wasallam wa min alil hasan ibni ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang namanya al-mahdi ini masing-masing pihak mengakui, dan seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, masing-masing pihak akan benar-benar menunggu kapan Al-Mahdi ini akan muncul. Tapi versinya berbeda-beda. Versi yang dimiliki oleh bangsa Yahud, la'natullahi alaihim, yang telah berbuat lancang bukan hanya kepada kaum muslimin di negeri Palestina, enggak selevel. Artinya mereka sudah sangat biasa untuk menzalimi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Rabbul Izzati wal Jalal, ikhwati fillah ya ra'akumullah, dizalimi oleh bangsa Yahud. Kurang apa lancangnya mereka? Kurang apa bejatnya mereka? Kurang apa jahatnya mereka? La'natullahi alaihim. Uma'adhalik, bersamaan dengan itu, mereka menunggu Al-Mahdi yang itu merupakan Dajjal. Ini mahdinya bangsa Yahud wal'iyadzubillah. Padahal di sisi kaum muslimin, terkhusus di sisi ahli sunnati wal jamaah, Ad-Dajjal ini adalah pembawa fitnah yang bisa dengan mudah wal'iyadzubillah memurtadkan seseorang. Luar biasa yang ada di akhir zaman, lebih ketika Al-Masih Ad-Dajjal itu keluar. Kemudian beliau juga menyinggung bahwasanya kaum Syiah, beliau juga menyinggung bahwasanya kaum Syiah Ar-Rafidah juga yang tadirul Mahdi. Hakikatnya kaum Syiah juga menunggu keluarnya atau datangnya Al-Mahdi Al-Mukhtafi Fis-Sardab atau Fis-Sardab, yang mana Mahdi ini menurut ajaran Syiah, menurut akidah Syiah, bahwasanya dia sedang bersembunyi di satu tempat yang namanya adalah As-Sirdab. Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka dengan dengungkan. Min dzurriyyatil Hasan atau bin dzurriyyatil Husain radhiyallahu taala anhu arda. Yang mana mereka dengan dengungkan pula selain Al-Mahdi ini sedang bersembunyi di Sirdab, ditambah lagi bahwasanya Al-Mahdi ini merupakan keturunan yang dimiliki oleh Al-Imam Husain, kata mereka. Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang ada di sisi kaum Syiah. Jadi ada dua kelompok. Yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Yang satu meyakini, yakni kaum Yahudi, meyakini bahwasanya Mahdi mereka adalah Dajjal yang sedang mereka tunggu. Begitu pula dari satu sisi yang lain, berseberangan sangat dengan mereka dari kalangan kaum Syiah yang menunggu keluarnya Mahdi yang sedang bersembunyi di Sirdab, yang Mahdi tersebut merupakan keturunan dari Al-Husain radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun posisi yang pertengahan seperti biasa Ahlus Sunnah, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Ahlus Sunnah akan senantiasa berada pada sikap al-wasatiyah. Bukan Dajjal yang diyakini wal'iyadzubillah, bukan pula sesuai dengan pengakuan kaum Syiah yang sedang bersembunyi di Sirdab. Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yantadhiruna al-Mahdi, mereka pun menunggu kedatangan Al-Imam Mahdi alladhi akhbaru anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa yang diyakini oleh akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, bahwasanya Al-Mahdi ini sesuai dengan khabar-khabar yang mereka dapatkan dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah al-mutawatirah, hadith-hadith yang sahih, hadith-hadith yang mutawatir fil makna, dalam maknanya. Karena mutawatir itu bagi ayuhat talabah yang sudah mempelajari ilmu al-mustalah akan mengetahui bahwasanya al-mutawatir itu terbagi menjadi dua. Ini jenis yang kedua, al-mutawatirah fil makna. Maknanya mutawatir artinya apa? Lafaz-lafaz dari hadis yang terkait dengan Al-Mahdi ini yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, periwayatannya berbeda-beda tapi maknanya sama. Dan hadis semuanya hadis yang sahih. Apa akidah Ahlus Sunnah mengatakan? Berdasarkan sekali lagi, jelas ada hujahnya. Apa hujahnya? Al-haditsah sahihah. Al-ahaditsah as-sahihah. Al-mutawatirah bal. Hadis-hadis yang sahihah, yang mutawatirah. Siapa itu Al-Mahdi? Wa huwa rajulun min baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi adalah salah seorang dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa min alil Hasan ibni Aliin. Dan ini yang penting. Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan kaum Syiah. Apa yang ada di sisi kaum Ahli Sunnati wal Jamaah? Bahwasanya selain mereka dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, mereka atau Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki keyakinan, sekali lagi, bukan cuma akal pikiran mereka yang dijadikan dasar, bukan hanya perasaan, tapi apa? Hujjah al-ahadith as-sahihah al-mutawatirah min alil Hasan ibni Ali. dari keturunan Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu arda. Berbeda dengan kaum Syiah yang kita bahas tadi, dari zurriyahnya Al Husain, dari keturunannya Al Imam Husain kata mereka. Tapi hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bukan Husain tapi Al Hasan. Kedua-duanya ma'ruf, cucu tersayang yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, luar biasa kedudukan Al Hasan wal Husain di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rekomendasi yang sangat luar biasa bagi Al Hasan wal Husain, sayyida syabab ahlil jannah. Mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di syurga Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ikhwati fillah yarakumullah, ahlus sunnah tidak menjatuhkan Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda kalla wa alfu kalla. Ahlus sunnati wal jamaah akan senantiasa memuliakan dhurriyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhurriyat al-Hasan wal-Husain min ali baitin Nabi alaihi salatu wasallam, secara menyeluruh akan dimuliakan. Dan inilah adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi jangan sampai kita termakan isu, termakan syubhat yang dilontarkan oleh pihak-pihak di luar sana bahwasanya kaum Wahhabi yang menamakan diri mereka dengan Salafi dan yang seterusnya adalah orang-orang yang membenci Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghormati Husain radhiyallahu taala anhu arda. Kadzib. Kedustaan yang sangat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang mengajarkan kita untuk menghormati Ahli Baitihi, untuk memuliakan Ahli Baitihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sekian banyak hadis as-sahihah mengajarkan kita akidah ini. Ikhwati fillah yarakumullah, bukan untuk membenci Ahli Baitin Nabi, tapi sebaliknya kita muliakan, kita hormati. Akan tetapi yang perlu ditekankan, apakah bentuk dari kemuliaan itu sampai mengantarkan seseorang kepada pengkultusan? Ini yang tidak diamalkan dan tidak dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Mereka tidak mengkultuskan Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyimpang. Naam. Ada orang-orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadi ahlun nar. Naam. Ada di antara kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berada pada siksaan api neraka. Naam. Hadis-hadis sahih menunjukkan demikian. Namun ketika kita mendapatkan Ahli Baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di jalur istiqamah, berada di jalur ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala, maka wajib dan wajib untuk kita hormati dan kita muliakan. Sekali lagi, bukan mengkultuskan. Hati-hati. Karena syubhat yang tersebar sekarang ini, seakan-akan hadis-hadis yang terkait dengan kemuliaan Ahlu Baitin Nabi alaihi salatu wassalam atau yang dikenal dengan Ahlul Bait, itu mengharuskan kita harus tunduk dengan setunduk-tunduknya, harus cium tangan bolak-balik, harus bahkan sujud di hadapannya. Ini bukan bahagian dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Menghormati, memuliakan seseorang ada caranya tersendiri. Menghormati, memuliakan Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan pula oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bayangkan ikhwati fillah yarakumullah, Nabi saja, ini bukan Ahlu Bait, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika beliau akan masuk pada satu ruangan, para sahabat berdiri untuk memuliakan beliau. Berdiri untuk memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, marah Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak sampai kepada tingkatan cium tangan bolak-balik. Enggak sampai pada tingkatan harus memakai kembali wal iyadzu billah air-air wudu yang ada di sisi Ahli Baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ghulu. Wallahil ghulu. Sikap yang berlebih-lebihan. Kalau mereka mau mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, ya tidak bisa. Karena sosok Nabi alaihi salatu wassalam sosok yang ma'asum dan mendapatkan keberkahan dari Allahu Jalla wa'ala. Jangankan air wudunya beliau atau bekas air wudunya beliau alaihi salatu wassalam, keringat Nabi alaihi salatu wassalam saja diperebutkan. Enggak akan bisa kita samakan. Apakah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan paling mulia, manusia paling mulia setelah para nabi dan setelah Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai objek seperti itu? Bahwasanya air wudunya diperebutkan, keringatnya diambil untuk mendapatkan keberkahan tabarruk. Tidak demikian. Umar pun tidak demikian dilakukan. Utsman pun tidak demikian diperlakukan. Ali bin Abi Thalib pun tidak demikian diperlakukan. Maka khawatir fillah yara'akumullah, hati-hati kita dari sikap ghulu, sikap yang berlebih-lebihan. Kita memuliakan Ahlu Bait, menghormati Ahlu Bait sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menuduh bahwa Ahlus Sunnah tidak mencintai Ahlul Bait apabila ada yang berkomentar mengklaim dengan kesimpulan demikian, fa'alam annahu kadzdzab. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yakhruj fi akhir az-zaman, bahwasanya Al-Mahdi yang sedang ditunggu oleh Ahli Sunnati wal Jamaah selain merupakan Ahli Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua merupakan Alil Hasan Ibni Ali. Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu pula sifat yang berikutnya adalah yakhruju fi akhir az-zaman. Bahagian dari Ahlu Bait Nabi alaihi salatu wassalam, bahagian dari keturunan Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Al-Mahdi akan keluar pada akhir zaman. Wa yubayyi'uhul muslimuna wa yujahidu fi sabilillah wa yamla'u al-arda 'adlan wa yusalli bil muslimin. Al-Mahdi yang sedang ditunggu oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, yubayi'uhul muslimun. Kaum muslimin semuanya akan berbaiat kepada beliau. Akan berbaiat kepada beliau. Karena beliau menjadi amirul muslimin. Amir al-muslimin. Penguasa dari seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Wa yujahidu fi sabilillah. Dan kaum muslimin pun akan berjihad bersama beliau. Beliau akan menjadi pemimpin kaum muslimin dalam berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa yamla'ul arda adlan. Dan Imam Mahdi Al-Muntadhar akan mensejahterakan, memenuhi bumi Allah Jalla wa'ala ini dengan keadilan yang sempurna. Wa yusalli bil muslimin. Bahkan beliau yang akan menjadi imam di tengah-tengah kaum muslimin. Wa bainama hum kadzalik id kharajal masiihud dajjal. Maka ketika Imam Mahdi sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, telah tersebar keadilan demi keadilan di muka bumi, kaum muslimin pun telah berbaiat kepada beliau, maka ketika itu Allah Jalla wa Ala akan mengeluarkan yang namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Fala yazalul muslimuna fi ana'in minhu hatta yanzila Isa ibn Maryam alaihi salam fahunaka masihan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, ketika posisi kaum muslimin yang tengah nyaman berada di keadilan, berada di bawah komando, di bawah arahan dari Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah akhir zaman dengan keluarnya Dajjal. Dan kaum muslimin akan terus berada pada keadaan tersebut. Susah mereka. Akan terganggu, akan terfitnah satu persatu dari mereka. Dajjal akan keluar ke seluruh permukaan bumi. Adapun kota Al-Madinah, Mekah dijaga aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baqiyatul ard, posisi bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya termasuk negara kita Indonesia akan didatangi oleh Dajjal. Akan datang fitnah Dajjal. Allahumma sallim sallim na'udzubillahi minal fitan. Terlebih fitnah masih Ad-Dajjal. kaum muslimin akan terganggu dengan keadaan itu. Akan banyak yang terfitnah. Ala fil fitnati saqatu, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka keadaan muslimin akan terus mendapatkan ketidaknyamanan itu. Terus mendapatkan fitnah demi fitnah, syubhat demi syubhat, syubhat yang dilontarkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Wa bainamahum kadzalik id kharajal Masih Ad-Dajjal fala yazalul muslimuna fi ana'in minhu. Ana' maksudnya tadi gangguan, ketidaknyamanan dan yang seterusnya, hatta yanzila Isa bin Maryam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga apa faedah yang bisa kita ambil, ikhwati fillah ya rahimakumullah, bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sampai saat ini belum meninggal. Berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada waktunya untuk menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Fahunaka masihan, maka nanti akan ada dua masih. Yang pertama kata beliau, Masihud Dalalah wa huwa Dajjal, yang akan menjadi pemimpin dalam kesesatan, itu adalah Ad-Dajjal. Masih artinya menghapuskan. Dia akan berusaha menghapuskan keadilan-keadilan yang telah diberlakukan, yang telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin pada kekuasaan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Itu dihapus semua oleh Ad-Dajjal. Diberikan fitnah demi fitnah kaum muslimin. Dia mampu untuk mengeluarkan api dari tangannya, dia mampu untuk memerintah bumi dan langit. Fitnah. Seakan-akan dia adalah Rabb. Seakan-akan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan ini dan bisa melakukan itu. Fitnah. Akan banyak ikhwati fillah rahimakumullah kaum muslimin yang akan terpengaruh dengan fitnah besar Al-Masih Ad-Dajjal. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kita, ayo sering-sering berdoa, terlebih di akhir salat-salat kita ketika tasyahud. Allahumma inni a'udzubika Masih Ad-Dajjal min fitnatil Masih Ad-Dajjal, dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah yang sangat besar yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh kaum muslimin. Maka inilah masih yang pertama. Dan yang kedua kata beliau, Masihul Hidayati wa huwa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua adalah Al-Masih yang senantiasa membawakan hidayah, membawa taufik, membawa petunjuk dari Allah Jalla wa Ala, yaitu adalah Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Wal Masihud Dajjal kata beliau, summiya bil Masih li sur'ati sayrihi fil ard. Dan Al-Masih Ad-Dajjal kenapa dinamakan dengan nama seperti itu? Dinamakan dengan Al-Masih karena li sur'ati sayrihi fil ard, betapa cepatnya dia mengelilingi dunia ini. Kemarin mungkin baru berada di benua Eropa, sudah berada di benua Asia detik ini. 5 menit yang lalu berada di sana, mungkin beberapa saat lagi berada di sini. Begitu seterusnya. Betapa cepat dia. Enggak butuh dia yang namanya pesawat dan yang lainnya, dia punya kemampuan lebih dari itu. Li sur'ati sayrihi fil ard. Karena cepatnya dia mengelilingi muka bumi ini. Li annahu yuhayyi'u Allahu lahu minal asbab ma yumakkinuhu min sur'ati sayr fil ard. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebuah karunia untuk bisa berkeliling dari satu tempat ke tempat yang ada di dunia ini betapa cepatnya atau begitu cepatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan akan hal tersebut. Bukan berarti dia adalah seorang yang mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa ala. Bukan berarti dia adalah seorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla wa ala, tidak. Apa hakikatnya? Hakikatnya dia adalah pembawa kejelekan, wal'iyadzubillah, menjadi ra'sul fitnah, pemimpin dari fitnah yang ada di akhir zaman, na'udzubillah min dzalik. Tapi apa ya ikhwati fillah yarhamakumullah? Di sisi lain Allah memberikan izin, Allah memberikan karunia dalam tanda kutip agar dia bisa berkeliling dunia dengan atau dalam tempo yang begitu cepat. Apa tujuannya? Lil adza wal syarr wal fitnah, untuk menggali lagi ketenangan kaum muslimin, keadilan kaum muslimin yang sudah disebar, yang sudah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala melalui perantara tangan Al-Imam Mahdi. Akan tetapi itu semua akan dirusak, itu semua akan dibumi hanguskan oleh al-fitnah Masih Ad-Dajjal yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Kejelekan demi kejelekan, fitnah demi fitnah akan disebarluaskan mengganti keadilan-keadilan tersebut. Ini kenapa Al-Masih Ad-Dajjal dinamakan dengan Al-Masih? Lisur'ati sayrihi fil ard. Betapa cepatnya dia menelusuri penjuru dunia ini. Seluruh dunia akan didatangi oleh dia, terkecuali tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, dia tidak akan bisa masuk. Terkhusus kota yang ada di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah. Ikhwati fillah yarakumullah. Wa summiya bid-dajjal, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan dinamakan dengan Ad-Dajjal min Ad-Dajjal. Ad-Dajjal itu berasal dari kalimat Ad-Dajjal. Ad-Dajjal dalam kalimatul Arabiyah maknanya adalah al-kadzib, kedustaan. Li'anna ad-dajjal huwa al-mubaligh fi ad-dajjali wa huwa al-kadzib. Karena ad-dajjal adalah seorang yang menyampaikan kedustaan demi kedustaan. Jadi yang dikeluarkan dari lisannya adalah kedustaan demi kedustaan. Li'annahu kadzdzab, karena dia adalah seorang pendusta besar. Hatta innahu yadda'i annahu huwa Allah, bahkan dia akan mengaku dirinya adalah Allah. Dia akan mengaku sama seperti Fir'aun. Hanya Fir'aun tidak diberikan dalam tanda kutip karunia seperti apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Ad-Dajjal, yang bisa menelusuri muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cepat. Memang Allah Jalla wa'ala sengaja memberikan fitnah demi fitnah itu, apalagi di akhir zaman nanti, kepada kaum muslimin yang tersisa di bumi Allah Jalla wa'ala. Tentu dengan hikmah besar yang ada di balik itu semua. Oleh karenanya, kita akan senantiasa mendapatkan cobaan demi cobaan, dan akhirnya wal'iyadzubillah adalah apa yang terkait dengan kejadian-kejadian akhir zaman ini. Na'udzubillah min dzalik. Li'annahu kadzdzab hatta innahu yadda'i annahu huwa Allah, bahkan dia memiliki keyakinan dan dia akan menyuarakan itu. Dia menyuarakan itu kepada orang-orang yang berada di hadapannya, bahwa aku adalah Allah, aku adalah Rabbul Izzati wal Jalal. Wa yaftatinun nasu bisababihi illa man thabbatahu Allah, dan dari kalangan manusia akan senantiasa terfitnah dengan apa yang dia tunjukkan. Seperti tadi, memerintah alam semesta, sama seperti Rabbul Izzati wal Jalal. Fitnah, ikhwati fillah yara'akumullah, na'udzubillah min fitnatil masyihid dajjal. Hujan turun, berhenti. Api dikeluarkan dari apinya, keluar. Kun fayakun, jadi. Luar biasa fitnahnya. Maka seorang muslim yang mendapati di hadapannya al-masyihid dajjal akan terheran-heran. Wah, apakah ini Allah? Bisa melakukan semua hal yang dia inginkan. Maka kaum muslimin, makhluk Allah Jalla wa'ala, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala akan terfitnah dengan sebab al-Masih Ad-Dajjal, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan kekokohan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ahu jannatun wa narun, bahkan ada di sisi al-Masih Ad-Dajjal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan al-jannah, begitu pula nar. Adanya jannah dan nar. Wa ya'malu khawariqa, dan melakukan satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Jannah wa nar ada di tangan Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Kamu mau apa? Syurga, ini syurga. Ada di tanganku. Kamu mau apa? Neraka. Neraka, ini ada di tanganku. Semuanya. Dan dia lebih-lebih lagi melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Contohnya kata beliau, wahiyya khawariku syaitaniyah, Laisat karamat. Seperti tadi, menurunkan hujan, memberhentikan hujan, dan yang lainnya. Semuanya bisa dilakukan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Yang mana hal tersebut dia dapatkan dari syaitaniyah. Dia dapatkan dari syaitan. Laisat karamat. Dan itu bukanlah karamat. yang merupakan bentuk kemuliaan Allahu Jalla wa'ala kepada para walinya. Wa innama hiya khawariku syaitaniyah. Itu sebenarnya hakikatnya adalah hal-hal yang datang dari syaitan. Yujrihallahu ala yadihi. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bisa sampai kepada tangannya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemampuan Al-Masih Ad-Dajjal. Lil fitnati wabtila'il ibad. Untuk melihat mana hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kokoh di atas al-haq dan mana yang akan mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal. Semua akan mendapatkan ujian dari Allahu Jalla wa'ala. Maka Allahu Jalla wa'ala pun mengetahui mana dari hamba-hambanya yang jujur, mana dari hamba-hambanya yang berdusta dari keimanan yang mereka ikrarkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tersisa beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Bi'idznillah ta'ala akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.